bekal dasar untuk pemula yang ingin mendalami ilmu ini. Sehingga kalau dia punya penguasaan yang baik terhadap kitab ini, diharapkan dia bisa mudah di dalam membuka-buka kitab-kitab usul yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Paham? Sehingga dia bisa mengambil faedah dari kitab-kitab yang besar itu dengan mengetahui alurnya. Ya. Jadi kalau dia tidak punya dasar, kemudian dia membuka kitab-kitab yang besar itu, dia akan mengalami kejenuhan, ya, tidak terarah dan tidak membuahkan hasil. Karena kalau kita kembalikan pembahasan ini pada kitab-kitab ulama terdahulu, seperti misalkan Ihkamul Ahkam, Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam Ibnu Hazm misalnya, panjang sekali satu masalah itu dibahas dengan puluhan bahkan mungkin ratusan lembar. Seperti misalkan lughah, bahasa, bagaimana manusia itu bisa berbahasa. Bahasa itu sifatnya ijtihadiyah atau tauqifiyah. Nah, itu dibahas oleh dia. Nah, panjang lebar. Karena memang ilmu usul ini sangat erat hubungannya dengan bahasa. Sehingga dia dalam bukunya itu memulai dari bahasa dulu. Didudukan dulu, bahasa itu sifatnya tauqifiyah atau ijtihadiyah. Panjang itu dibahas, baru kemudian masuk ilmu usul. Sehingga agak rumit kalau seseorang belum memiliki dasarnya. Karena itu dengan adanya kitab ini merupakan suatu kemudahan dari Allah Ta'ala bagi siapa saja yang ingin mengawali ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengganjar beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, kita akan membacanya sedikit demi sedikit dengan memberikan catatan-catatan yang diperlukan sebagai faedah. Baik, dibaca mulai dari mukadimah ya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman. Amma ba'du, fahadihi risalatun mukhtasaratun fi usulil fikhi katabnaha ala wafqil manhajil muqarrari li sunnati thalithati thanawiyati fil ma'ahidil ilmiyati wa sammaynaha al-usul min ilmil usul. أسألالله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله إنه قريب مجيب. نعم. Ini mukaddimah dari beliau rahimahullah. Lafaz wa natubu ilaih ini kalau dikembalikan kepada riwayat hadis tentang khutbatul hajah tidak dijumpai. Ya, yang kita ketahui seperti itu.